Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kemarin kita lewat dalam perkataan beliau, wa yamshi ilaiha bi sakinatin wa waqar. Kata syarih, yundabu an yamshi bi sakinatin wa waqar wa la yamshi bi inzi'aj wa indifa'. Disunahkan untuk berjalan dengan tenang dan dibawa. Artinya orang pun segan untuk mengganggu. Orang pun segan untuk mengganggu. Wala yamshi bin zi'aj wan difa, jangan juga dia ya berjalannya menghentak-hentak, goyang dan seperti terdorong, terburu-buru. Nah, dalam hal ini apa, cepat boleh tapi bukan terburu-buru. Ini bisa masing-masing bisa merasakannya. Ada disebutkan dalam sebagian riwayat juga, sebagian sahabat ketika sudah apa mereka, nah para sahabat sangat antusias untuk dapat takbiratul ihram bersama imam. Para sahabat sangat antusias untuk dapat takbiratul ihram bersama imam. Nah, dan sebagian lagi mereka sangat antusias untuk berada di saf terdepan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan afdalu safir rijal, ya, afdalu sufufir rijal awwaluha. Seutama-utama saf laki-laki itu yang paling awal, yang pertama. Nah, sebaik-baik atau seafdal atau khairu sufufir rijal atau afdalu sufufir rijal disebutkan dalam Rasulullah. Maknanya demikian, seutama-utama saf laki-laki itu yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa atau yang paling afdal dari saf kaum perempuan, akhiruha. Mafhumnya apa? Mafhumnya jelas ya, sejelek-jelek saf laki-laki itu yang paling belakang. Iya kan? Kalau yang paling baiknya adalah yang pertama, yang paling jelek adalah yang paling belakang. Tapi artinya di sini jeleknya itu bukan jelek apa namanya? Syar apa yang dalam artian negatif. Nah, begitu juga yang perempuan. Ya. Yang jeleknya safnya itu yang paling depan. Nah, makanya disunahkan ya, Pak, dalam aturan saf itu, nah, di belakang saf laki-laki itu dewasa itu anak-anak. Di depan saf perempuan itu juga batasnya apa? Saf anak-anak. Di samping mungkin bisa dia mengingatkan mungkin entah anaknya yang putri di depan dia, nah bisa ditegur, bisa diingatkan untuk tidak main-main dalam salat. Nah, baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamah famshu wa alaikumus sakinah wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Kemudian beliau menyebutkan wa an yuqariba baina khutah, dan supaya dia memendekkan, mendekatkanlah langkahnya. Kemarin kita katakan tidak ada asalnya. Ya, ketidaknya ini sih, ini tidak benar demikian, tidak sah, tidak tepat, ya, atau tidak sahih pendapat ini kata para ulama. Ini yang kita nukilkan dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi ada riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit, ya, riwayat dari sahabat Zaid bin Thabit mauquf. Mauquf sampai beliau. Tahu kan mauquf? Nah, mauquf itu hadis yang sampai pada sahabat saja. Nah, dari Zaid bin Thabit disahihkan oleh Syekh Albani. Disahihkan oleh Syekh Albani. Ya. Bahwa dari Anas bin Malik, nah, dari Thabit Al-Bunani. Nah. Thabit Al-Bunani tabi'in. Nah, dia berkhidmat kepada Anas bin Malik selama lebih 20 tahun. Subhanallah. Al-jaza' min jinsil amal. Kenapa? 10 tahun beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Sejak Rasulullah datang ke Madinah, Anas bin Malik dalam usianya 9 atau 10 tahun itu menjadi pelayan Rasulullah. Iya kan? Di hari tuanya Anas bin Malik dilayani pula oleh Thabit bin Al-Bunani hampir lebih 20 tahun. Nah, nimba ilmunya, dan makanya sampai disebutkan para ulama Thabit Al-Bunani ini min asbatin nas tabaqah al-ula, tabaqah yang pertama dari kalangan murid-murid Anas bin Malik, yang setiap riwayat kalau itu datang dari Thabit Al-Bunani dari Anas, itu berarti kalau yang lainnya sahih, ini termasuk hadis yang sahih. Nah, yang paling, makanya dikatakan para ulama min asbatin nas, ya, fi Anas bin Malik. Nah, dari beliau disebutkan, anak pasal sana ke bawahnya ada beberapa riwayat dari Hammad bin Salamah, kemudian ada yang satunya dari putra Thabit bin Al-Bunani sendiri, tapi dia lemah. Nah, ada dari jaringan lain. Itu menyebutkan bahwa Anas bin Malik menyebutkan ketika sudah qomat, nah, dia keluar dari rumah menuju masjid, menuju untuk sholat. Kemudian, nah, dia memendekkan langkahnya. Artinya jalannya, nah, tidak langkah lebar, langkahnya kecil-kecil. Nah, setelah itu dia berkata kepada Thabit Al-Bunani, kamu tahu mengapa saya lakukan ini? Kenapa? Nah, dia sebutkan dari Zaid bin Thabit. Saya juga pernah tanya kepada Zaid bin Thabit, kenapa dia berbuat seperti itu? Langkahnya dipendek-pendekkan, padahal sudah qomat. Pelan-pelan. Atau mungkin dia juga ingin tidak terlalu pelan, ya, biasa, tapi dipendekkan, disempitkan langkahnya. Nah, kata Thabit Bunani, Zaid bin Thabit menyebutkan, kamu tahu kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin memperbanyak langkah. Memperbanyak langkah. Karena kan kalau lebar kan, jarak yang 100 meter itu bisa jadi berapa? Mungkin 100 langkah, ya kan? Nah, kalau misalnya dia langkahnya pendek-pendek, itu bisa 200 langkah. Bisa 200 langkah. Kenapa demikian? Nah, berdasarkan hadis yang kemarin kita sebutkan, idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu tsumma kharaja ila masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhthu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khuttat anhu biha khati'atun wa khuttat anhu biha khati'atun. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari dari Abu Hurairah disebutkan, idza tawaddaa ahadukum, nah ketika salah seorang dari kamu berwudu, fa ahsana al wudu, dan dia perbagus wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia bertolak keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mendorongnya keluar dari rumah kecuali salat, lam yakhthu khatwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah, illa rufi'at lahu biha darajatun, melainkan diangkatkan untuk dia dengan langkah tersebut satu derajat, wa khuttat anhu biha khati'atun, dan dilepaskan, digugurkan dari dia dengan langkah tersebut satu dosa, satu kesalahan. Nah, ya, idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalatu lam yakhthu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khuttat anhu biha khati'atun. Rawahu Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah. Nah, ini yang menyebabkan mereka, itulah yang mendorong dia untuk memendekkan, menyempitkan langkah, tidaklah berlebar langkahnya. Nah, supaya semakin banyak derajatnya yang terangkat ya dari langkah tersebut, dan semakin banyak kesalahan yang digugurkan. Nah, semakin banyak pula kesalahannya atau dosanya digugurkan. Nah, ini kalau disebutkan apa? Ini, nah makanya di mereka para ulama, terutama Hambali, dasarnya dia ini biasanya berpegang seperti itu, selama tidak ada yang mungkin menyelisih yang lebih apa dalil atau nas, seringnya menggunakan apa ya, walaupun itu mauquf dari sahabat. Artinya ada dasar yang mereka lakukan. Nah, tapi kalau disebutkan ini sebagai dasarnya adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak benar. Ya, bukan dari hadis Nabi. Ada hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dari Zaid bin Thabit, tapi semuanya dilemahkan oleh Syalbani. Dilemahkan. Nah. Dan disebutkan oleh Syalbani yang sahih, yang apa namanya? Yang sahih adalah mauquf sampai Zaid bin Thabit. Dan itu pun yang mengeluarkan adalah ulama-ulama yang biasa mencantumkan hadis-hadis lemah. Seperti Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa. Kemudian juga Al-Uqaili mungkin dalam Nasbur Rayah, wallahu a'lam. Baik. Dan Imam Ahmad setiap ada asar dari para salaf itu bisa menyebutkan sanadnya. Jadi kalau orang disebutkan tentang beliau, kalau ada yang menyebutkan satu asar, beliau akan sebutkan ini sanadnya. Dan beliau ajukan, asar ini dari sahabat fulan. Dan kalau disebutkan apa asar tentang ini dari sahabat fulan, beliau bisa menyebutkan sanadnya. Ya. Nah, baik. Nah, itu dasar kenapa di mereka menyebutkan bahwa an yuqariba bainal khutah, jadi mengacu kepada hadis mauquf sampai kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. yang meriwayatkan dari Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, sahabat juga. Ya, dua-duanya Ansarian. Ya, sahabat Ansar, dua-duanya dari Ansar. Nah, kemudian dari Anas baru Thabit bin Nam Al-Bunani. Naam, baik. Qala wa yaqul Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ala fard sihatihi. Kemarin kalau dianggap sahih, kalau dianggap sahih maknanya bukan tawasul dengan hak jah zat orang yang meminta, tapi perbuatan Allah. Ya. Namanya ini sesuai dengan nama-nama Allah, apa nama? Nam innahu qaribum mujib. Ada mujib nama Allah kan? Nah. Kemudian perbuatan Allah dari, nah, bahwa Allah mengabulkan doa. Jadi dijauh dari sisi itu, bukan dari zat orang-orang yang meminta kepada Allah atau hak dari orang yang melangkah, tidak. Tapi min ijabatillahi subhanahu wa ta'ala, itu adalah perbuatan Allah. Nah, wa yaqulu Allah, kemudian wa yaqulu Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran, ada lagi tambahan, wa min khalfi nuran wa min amami nuran. Nah, yang ana sampaikan kemarin yang ana hafal itu. Artinya doa ini warid. Ini juga dalam riwayat yang lain memang ada. Nah, kalau kemarin ini sebutkan. Nah, yang apa, dengan lafaz yang ana hafal tidak seperti ini. Nanti antum bisa lihat di dalam Hisnul Muslim ada doa-doa tentang ini keluar, apa namanya, keluar menuju masjid, doa melangkah menuju masjid, kemudian doa masuk masjid. Qala. Nah, itu diterangkan yang hadis yang tadi, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin, ya Allah aku meminta kepadamu dengan hak, yakni tawasul dia dengan hak orang-orang yang meminta. Nah, ya bukan dengan zat mereka, ya. Tapi ijabatullah dia disebutkan di sini. Wa huwal ijabah ifabah. Ifabah ini Allah memberikan pahala. Fa ijabatu da'in wa ithabatuhum min jumlati asma'ihi wa sifatihi. Maksudnya di sini, naam, fa ijabatu da'in, mengabulkan doa dan memberi pahala kepada mereka, termasuk dalam lingkup nama-nama sifat dan sifat-sifat Allah. Ini buah dari perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah. Allah memberi balasan, Allah memberi ini jawaban, menjawab, mengabulkan doa-doa mereka. Fadu'ahu bidzalik, maka berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, dengan doa-doa ini. Ini bagaimana yang Anda sampaikan kemarin, ini kalaupun sahih, dan ini tidak sahih. Ini tidak sahih, hadis ini tidak sahih. Nah. Baik. Fadu'ahu bidzalik, dan kalaupun berdoa padanya, ini berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat tadi, doa tadi, min jumlati du'aihi bi asma'ihi wa sifatihi. Berarti itu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fama fi hadzal haditsi tashhadu lahu al-ayat. Apa yang disebutkan di dalam hadis itu dibuktikan dengan ayat. Artinya ada, kalimat-kalimat, beberapa kalimat seperti fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyaan wala sum'ah. Naam. Ya, nanti di dalam ayat ada larangan. Di dalam ayat ada larangan untuk keluar dengan sikap sombong, ya. Batar, ya. Naam, zalim, kemudian riya, sum'ah. Ini makanya disebutkan oleh beliau ada syawahidnya penguatnya di dalam hadis Nabi. apa dalam ayat. Baik. Penutupnya ya juga demikian. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian wa yaqulu Allahumma ja'al fi qalbi nura. Yundab an yaqula dzalik. Disunnahkan dia untuk mengucapkan doa. Doa ini li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hina bata inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bait khalatihi Maimunah. Ketika Ibnu Abbas bermalam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah bibinya Maimunah. Farawa min salatihi wa khurujihi. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan tentang salat dan keluarnya Nabi menuju salat. Wa dzakara annahu qala Allahumma ila akhirih. Kemudian beliau menyebutkan Rasulullah berdoa, Allahumma in Allahumma ij'al fi qalbi nuran dan seterusnya. Fadalla ala anna annahu min al-adnam anna min al-ad'iyati al-mashru'ati hadha ad-du'a. Fadalla maka menunjukkan bahwa anna ya min al-ad'iyati al-mashru'ah termasuk doa-doa yang disyariatkan adalah hadha ad-du'a, doa ini. Wasu'aluhu an yaj'alahu dan meminta kepada Allah agar Allah menjadikannya dan meletakkannya dalam dalam hati kita, membuat hati itu bercahaya. Bahkan dalam di sebagian riwayat menyebutkan juga Allahumma a'tini nuran wa 'azzimni nuran wa 'azzimni wa 'azzimni nuran. Kemudian waj'alni nuran, waj'alni nuran, jadikan untukku cahaya, jadikan aku cahaya. Qala li'anna tilka, karena itu ya, karena kalau dibaca idza nuwira 'alaiha li'anna tilka, tilka ini kembali kepada a'dha tadi, anggota yang disebutkan tadi, hati. Kenapa didahulukan hati? Karena qalb ini merupakan di sebagaimana dalam bahasa Arab qalb itu artinya inti. Ya, intinya manusia itulah hatinya. Intinya manusia adalah hatinya, didahulukan hati. Karena kalau hati itu sudah bercahaya, yang lain-lain juga akan rimbas cahayanya. Kalau hati itu gelap, begitu pula. Ya. Yang lainnya pun gelap. Tidak ada sinar dalam artian ya sudah pekat dengan kemaksiatan. Maka disebutkan oleh beliau li'anna tilka, karena benda ini, anggota-anggota tubuh tadi idza nuwira 'alaiha, ketika diberi cahaya padanya, binurin dengan cahaya, satu cahaya, istaqamat 'ala ta'ah, dia akan kokoh, konsisten, istiqomah di atas ketaatan, di atas ketaatan akan kokoh. Terus berada di atas ketaatan. Wasalimat minal ma'asi, dan selamat dari maksiat. Waja'a fil hadis, kemudian beliau ceritakan tentang hadis dari riwayat Ibn Abbas juga kalau tentang sebelum manusia ini ada di dunia ini, ketika masih hanya Adam, ya Allah menunjukkan kepada Adam anak cucunya, anak cucu Adam. Kemudian dalam kegelapan semuanya, kemudian Allah berikan mereka cahaya. Annallaha ta'ala khalaqa khalqah fi dhulmatin. Allah menciptakan makhluknya, ini manusia ini, dalam kegelapan. Fa'alqa 'alaihim min nurih. Kemudian Allah lemparkan sebagian dari cahayanya kepada mereka. Faman asabahu min dzalikan nur yauma idzin ihtada wa man akhtha'ahu dhalla. Maka siapa yang terkena, ya, dia terkena dari sebagian cahaya tersebut pada waktu itu, maka dia akan ihtada, jadi orang yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang lolos tidak terkena cahaya tersebut, dia akan tersesat. Ada cahaya yang kerlap-kerlip, ada yang cahayanya terang, ada yang sangat terang. Coba dikisahkan tentang kemarin siapa? Nabi Daud. Nabi Adam melihat, siapa itu yang paling terang cahayanya? putramu, anakmu, ini keturunanmu, Daud alaihi salam. Nah, berapa umurnya? 60 tahun. Kemudian oleh Allah ditanam oleh Nabi Adam. Ya, Nabi Adam mengatakan tambahkan 40 tahun lagi biar genap 100. Iya kan? Dalam riwayat disebutkan demikian. Kemudian setelah usia 960 tahun datang malaikat maut untuk mencabut nyawa Adam. Masih ada sisa 40 tahun. Nah, kan sudah kamu berikan kepada putramu Daud. Enggak pernah. Kapan? Lupa Adam, lupa pula anak cucunya. Itu disebutkan dalam riwayat. Nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuh. Wajah ada Adam, wajah ada dzurriyyatuh. Min ajli dzalik. Oleh karena itu apa? Nah, ditetapkan. Nah, kalau membuat perjanjian, transaksi, buat catatan. Ya, sejak saat itu. Nah. Baik. Qala fa idza dakhala al-masjid ushibba lahu an yuqaddima rijlahu al-yumna. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammum fi sya'nihi kullih. Ini riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Ketika dia masuk mau masuk masjid disunnahkan dia untuk mendahulukan kaki kanan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhu at-tayammum. Ya. Sangat disukai oleh beliau mendahulukan yang kanan. Memberi, menerima. Nah, kemudian pakai baju mendahulukan yang kanan. Ya, sendal, sepatu, kaos kaki, kaos tangan. Bahkan juga mandi. Mandi juga dia mendahulukan yang kanan. Cukur juga. Nah, cukur juga dia mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Fi sya'nihi kullih, dalam urusan beliau semuanya. Wa taqdimul yumna huna li syarfiha. Nah, didahulukannya yang kanan itu karena kemuliaan yang kanan ini. Wa ta'khiruha indal khuruj, dan diakhirkan ketika dia mau kita mau keluar masjid, diakhirkan belakangan. Yang dahulukan apa? Dahulukan kaki kiri. Ini juga takdimun laha fil makna. Ini mendahulukan dia juga dalam kemuliaan. Ini sama seperti ketika dengan masuk masjid dengan kaki kanan. Nah, itu sama dengan ketika dia kita mau keluar mendahulukan kaki kiri karena kemuliaan. Ya, dia tetap di dalam kemuliaannya. Dia tetap dalam kehormatannya. Nah, diakhirkan dia ketika kita membuka baju, ya, membuka baju, melepas pakaian, jaket, yang pertama kali dilepas tangan kiri. Nah, ini juga karena kemuliaan yang kanan. Nah, seperti yang dalam sudah kita lewati dalam Fathul Jalali wal Ikram dalam kitab adab, ya. Nah, baik. Qala. Kemudian wa yaqulu bismillah a'udzu billahi al-'azhim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma fir li dhanbi dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Naam. A'udzu billahi al-'azhim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan wajah yang maha mulia dan dengan kerajaannya yang kekal dari syaitan yang terkutuk. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma fir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa masuk masjid. Yang paling ringkas memang Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya. Nah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya subhanallah, hendaknya enam rajin-rajin kita mengucapkan doa itu untuk diri sendiri kebaikan. Bertepatan dengan saat Allah mengabulkan doa. Beruntung seumur umur. Ya, enam sepanjang hayat kita beruntung. Pada kesempatan yang memang di situ diduga. Nah, besar kemungkinannya Allah kabulkan doa antara azan dan iqamah ketika kita mendengarkan azan. Doalah. Misalnya kita tidak di masjid, di rumah misalnya, sedang apa, sedang siap-siap berangkat mau wudu misalnya. Nah, dengar azan, Pak, berdoalah. Ketika mendengar suara ayam berkokok, berdoa. Mintalah sallallahu fadl. Minta kepada Allah, Pak, karunia keutamaan. Ini sunnah. Dianjurkan, didorong oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ayam itu melihat malaikat. Ayam yang kita katakan kalau senja itu enggak bisa ngelihat, dia melihat malaikat. Rabun senja kurang vitamin A, tapi dia bisa malaikat, melihat malaikat. Hebat ayam. Nah, ya. Doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta karunia kepada Allah. Nah, seperti ini juga Allah maftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, kata-kata kemarin yang anda pernah dapat ya faid dari Dammaj dulu, bismillah ya awal ini syad. Nah, dari hadis Fatimah. Yang anda ingat Fatimah, wallahu a'lam. Faib wa inda khurujihi yuqaddam rijluhu yuqaddimu rijlahu yusra. Dan ketika keluar dia dahulukan kaki kirinya. Wa qul ad-du'a alladhi qulta. Nah, kemudian doa wa yaqul Allah seperti tadi, waftah li abwaaba fadlik. Waftah li abwaaba fadlik. Syekh Shalih Fauzan juga tidak menyebutkan apa namanya? Takhrijnya dalam mulafaz fikhi. Makanya yang anak kata apa? Kemarin anak tanyakan di dalam Fisnul Muslim lain. Walaupun ada kalimat ini fadlik, tapi disebutkan dalam Fisnul Muslim rawahu Ibn Majah ya. Ya, nah diriwayatkan oleh Ibn Majah, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa'asimni minasyaitan rajim. Nah, wa'asimni minasyaitan rajim. Ya Allah, aku minta sebagian dari karuniamu, keutamaanmu, dan lindungi aku dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa'asimni minasyaitan rajim. Wa'asimni, lindungi aku minasyaitan rajim. Nah, dahulukan kaki, kaki kiri. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kenapa kita di sini menerangkan tentang doa ini? Kenapa ketika masuk masjid minta dibukakan pintu rahmat? Nah, karena di dalam masjid itu mahallu rahmat. Di dalam masjid itu mahallu rahmat, tempatnya rahmat Allah. Tempatnya rahmat Allah. Karena itu juga tidak boleh menegakkan hukum rajam di masjid, hukum kisah di masjid. Ya, nah. Pintu rahmat ya. Mungkin itu juga nih, kenapa tidak dilakukan. Baik, kemudian kenapa kita minta? Mungkin ya, bukan nanti pastikan, cuma mungkin seperti itu, wallahu alam. Walaupun ada nas ya, nas menyebutkan memang dalil anda menyatakan tidak boleh ditegakkan hukum had itu di masjid. Nah, kemudian kenapa di akhir ketika keluar berdoa waftah li abwaaba fadlik, bukakan untukku pintu-pintu karuniamu, atau seperti tadi doa Allahumma inni as'aluka min fadlik wa'asimni minasyaitanir rajim, karena di luar masjid itu ada rezeki Allah. Di luar masjid itu ada rezeki Allah dan itu adalah sebagian dari karunia Allah. Sebagian dari karunia Allah. Nah. Tayib qala wa idza dakhala al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau dia sudah masuk masjid jangan duduk kecuali salat dua rakaat. Kalau dianggap sunnah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Dia lebih kuat dari beberapa salat. Nah, misalnya apa salat duha, salat sunnah mutlak. Nah, bagaimana dengan rawatib? Nah, sebagian ulama menyebutkan seperti yang kita sampaikan kemarin. Nah, kalau misalnya dia di rumah belum salat sunnah zuhur, belum salat sunnah sebelum subuh, udah karena ngantri kamar mandi misalnya, berangkat wudu, berangkat. Nah, dia niatkan sholat rawatib. Dia niatkan sholat rawatib. Itu terikut atau sekaligus juga sholat, nah apa? Nah, sholat tahiyatul masjid. Sebagian menyebutkan walaupun mungkin dia sholatnya sholat rawatib itu sudah terikut. Nah, boleh dengan dua niat itu tadi dia lakukan untuk ngerjakan apa? Ini satu sholat, sholat rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau longgar waktunya misalnya, longgar waktunya dia masuk masjid sholat sunnah rawatib apa? Sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat lagi sholat rawatib. Itu mungkin masih. Nah, tapi kalau misalnya mepet, khawatir tertinggal, nah seperti itu boleh. Baik, sebagian mengatakan ini wajib seperti mazhab Zahiri, sholat sunnah ini termasuk tahiyatul masjid ini wajib. Ya, dan ini termasuk sholat-sholat yang nah dikatakan apa? Zawatu asbab, sholat-sholat yang zawatu asbab, sehingga meyani larangan, waktu-waktu larangan yang tiga itu tidak berlaku. Artinya bisa kita mengerjakan setelah subuh, bisa kita kerjakan setelah asar. Nah, mau masuk masjid pas matahari di tengah kepala, puncak kepala, ini kan termasuk yang dilarang, waktu yang dilarang. Tapi ketika dia mau masuk masjid, boleh dia lakukan sholat. Nah, sunnah tahiyatul masjid. Makanya ada apa? Para ulama memberikan apa namanya supaya untuk tidak terkena larangan itu, tapi juga masih bisa melakukan sunnah. Nah, jangan masuk masjid ketika waktu-waktu ini. Jadi mana tahu kita kan mungkin kajian misalnya di masjid ba'da subuh, kajian di dalam apa masjid ba'da asar. Jadi kita dulu di Damaj ba'da asar itu langsung kajian. Kalau misalnya dia sholat tempat lain, masjid Mazra'ah, seperti dari siapa? Dari tempat yang lama ke sini. Itu sekitar itu jauhnya. Nah, setelah asar berangkat sampai di tempat. Ya, nah dia sudah sholat asar di sana. Nah, boleh, maunya mau tidak mau seperti itu. Nah, baik. Qala wa yashtaghilu bi dzikrillah. Nah, dendanya dia menyibukkan diri dengan zikrullah. Apakah itu dengan membaca Al-Qur'an seperti yang disebutkan di sini? Baik. Nah, baik. Nah, tadi dijelaskan di bawah ya oleh beliau, wa idza dakhala al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, yakni masyru'un disyariatkan an yubadir. Ila rak'atain qabla an yajlisa wa huma tahiyatul masjid. Dia bersegera mengerjakan dua rakaat sebelum duduk karena itu adalah tahiyatul masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida la yajlis hatta yusalli rak'atain. Ketika salah seorang dari kamu masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Waqad ruwiya utul masjidah haqqaha. Ada juga diriwayatkan berikan masjid-masjid itu haknya. Qila wa ma haqquha? Apa haknya? Qala rak'atain qabla an yajlis. Dua rakaat sebelum duduk. Fadalla ala annaha haqqun lil masajid wa haddun laha. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan dua rakaat itu adalah haknya masjid dan keuntungannya, bagian dari dia. Kama anna tahiyyata mina ramyun ramyul jamrah. Seperti tahiyatul mina, menghormati mina musim haji, itu adalah dengan melontar jumrah. Fala yubda bisyai'in qabla dzalik, tidak boleh didahului dengan apapun sebelum itu. Kama fa'ala Nabi SAW fi hajjati, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dalam hajinya. Wa mahalluha qabla al-julus, tempat dua rakaat ini sebelum duduk. Fa'in jalasa wa tala zaman, kalau dia duduk dan lama, duduk dan lama, fa'innaha sunnah, maka itu sesungguhnya adalah sunnah. Fata mahalluha, sunnah fata mahalluha. Kalau lama dia duduk, itu berarti dia kehilangan sunnah. kehilangan amalan sunnah. Amma in qaruba zaman, tapi kalau dekat pendek zamannya, duduk meletakkan sudah di majelis, teringat belum salat, langsung dia salat. Fa yaqumu fa yusalliha bidalil ladzi jalasa wan nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub. Dia boleh segera berdiri kemudian salat, dalilnya adalah sahabat yang masuk masjid Nabi berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asalaita qabla an tajlis?" Apakah kamu sudah salat sebelum duduk? Qala la. Kata sahabat tadi, "La, belum." Qala, "Qum farka rak'atain." Bangkitlah, kerjakan dua rakaat. Fadalla ala anna ar-rajul idza dakhala al-masjid wa jalasa fantabaha aw nubbiha. Nah, maka ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahwa seseorang ketika dia masuk masjid lalu, dan duduk, lalu dia sadar dia belum salat. Au nubbiha, atau diingatkan, disadarkan. Fa innahu yaqumu wa yusalli. Maka dia harus berdiri kemudian salat. Amma idza tala fala. Tapi kalau sudah lama, tidak perlu dia salat. Ini dari sisi ini menunjukkan ini sunnahnya. Nah, wadzalika annahu matlubus shalah qabla al-julus, karena dia dituntut untuk salat sebelum duduk. Wa huna hasal al-julus wa tala. Sementara di sini dia sudah duduk dan lama. Wa farraqa bainat tawil wal qasir. Jadi di sini ada perbedaan antara farqun bainat tawil wal qasir, antara yang panjang, yang lama duduknya, dan yang pendek. Wa idza shalla ratibatal fajri fi baitihi ata ila al masjid fal aula an yusalli tahiyatal masjid. Kalau dia salat qabla fajar, salat dua rakaat qabla fajar di rumah, dia datang ke masjid, kemudian dia ke masjid, fal aula, maka yang lebih utama adalah an yusalli tahiyatal masjid. Lebih utama kalau dia salat tahiyatul masjid itu kalau masih bisa waktunya. Ya, kalau tidak lagi ya sudah. Nah, kalau dia seperti tadi belum salat sunnah rawatib, karena udah apa, akhirnya berangkat ke masjid, kerjakan salat rawatib di masjid. Nah, itu sudah terikut apa? Nah, kalau waktunya masih panjang, longgar, dia mungkin salatnya di masjid, maka dia dahulukan salat tahiyatul masjid, baru kemudian salat rawatibnya. Nah, wa yastaghilu bi dzikrillahi, baca Quran. Fa idza kana fil masjid wa shalla tahiyatahu fa yanbaghi lahu an yastaghila bi dzikrillah min tilawatil Quran wa huwa afdalul adzkar al qauliyah wa tasbih wa tahmid wal hawfalah. Nah, kalau dua dia di dalam masjid dan salat tahiyatul masjid, seharusnya dia, hendaklah dia menyibukkan diri dengan zikrullah. Nah, min tilawatil Quran, seperti tilawatil Quran, wa huwa afdalul adkar al qauliyah, wa tasbih wa tahmid wal hawqalah wa doa Allah. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama una seperti Syekh Ubaid dapat yang ana ingat, coba nanti ditakut lagi, yang afdal itu justru apa? Doa. Ya, doa. Nah, di antara azan dan itu, kalau ini mungkin maksud beliau di sini disebutkan semua baca Quran, ya ini kalau belum adzan. Tapi kalau sudah adzan, kita masuk dalam masjid, selesai salat tahiyatul masjid, yang utama adalah doa. Kenapa? Doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Maka perbanyak dan sungguh-sungguh. Wa su'aluhul maghfirah, dan minta kepada Allah maghfirah wa nahu dzalik. Kalau tidak, au yaskut. Nah, diam. Kalau tidak, dia diam. Nah, wala yakhudhu fi hadithid dunya. Tidak, janganlah dia apa? Berdalam-dalam membahas urusan dunia. Fa madama kadzalika fa huwa fi shalah. Nah, selama dia tetap dalam keadaan demikian. Artinya sejak dari awal. Sejak dari awal keluar dari rumahnya dalam keadaan tenang, tidak banyak tingkahnya, tidak banyak bicaranya, tidak banyak geraknya, tolah-tolehnya, sampai di masjid dia kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian duduk dzikir menunggu salat, atau dia diam tidak membahas hal-hal urusan dunia, maka dikatakan dia di dalam salat. Dan salat itu sungguh kata seperti kata Rasulullah, inna fi salati la syughla. Sungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Nah. Ya, nah di situ di atas katakan oleh beliau aw yaskut, itu kalau fa illam yakun, nah, kalau dia tidak sibuk dengan zikrullah, nah fayam bagi lahu an yasmit. Nah, aw an yasmut. Nah, kalau dia tidak bisa sibuk menyibukkan diri dengan zikrullah, ya, baca Quran tidak. Nah, doa tidak, hauqalahnya wa la haula wala quwata illa billah, maka hendaklah dia diam. Wa dalika annahu fi hadhil halah fi salatin. Karena dia dalam keadaan seperti itu, sudah di masjid dalam keadaan dia menunggu salat, nah itu dia berada dalam salat, terhitung dalam salat. Dan ini punya keutamaan. Nah, seperti disebutkan terakhir oleh beliau, wal malaikatu tastaghfiru lahu ma lam yu'dhi aw yuhdith. Para malaikat memintakan ampun untuk dia, dan ini selamat, ini dan memintakan rahmat selama dia tidak menyakiti, mengganggu, dan selama tidak berhadas. Nah, wala yaqudu fi hadithid dunya, tidak tenggelam dalam atau sibuk membicarakan urusan dunia. Famadama kadzalika fa huwa fi salatin. Selama dia dalam keadaan demikian, terus dari sejak dari rumahnya tenang dan seterusnya sampai di masjid, itu berarti dia dalam keadaan salat bil quwwah kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya. Nah, bahkan disebutkan pada kemarin kita sampai apa, bahwa orang yang seperti ini keadaannya dan dia menunggu salat itu dikatakan apa, ribat, sama seperti orang yang ribat, dzalikumur ribat. Dzalikumur ribat. Ribat itu seperti orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin jangan sampai diserang musuh. Nah, jangan sampai diserang musuh. Nah. Nah, disebutkan oleh beliau dalam hadis seperti di sini, bil quwwah kama jaa fil hadis, famadama kadzalika fa huwa fi shalah. Tapi disebutkan oleh Syekh dalam Ta'inat Mulakhas Fikhiyah, mimma laisa lahu aslun. Nah, sama sekali tidak ada asal. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang ketika sampai di masjid, itu sibuk membicarakan urusan dunia, itu dikatakan ya'kulul hasanat. Perbuatan itu menghabiskan, memakan kebaikan-kebaikannya, kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana kayu api memakan kayu bakar. Tapi laisa lahu aslun, tapi hadis ini tidak ada asalnya. Nah, kalau yang disebutkan belakang wal malaikatu tastaghfiru lahu, ini benar, ini ada dasarnya. Nah, ini ada dasarnya. Malaikat mendoakan dia, mintakan ampunan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Selama dia masih menunggu salatnya, Allah maghfir dan selama dia tidak berhadas, selama dia tidak mengganggu. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Nah. Kenapa kita bahas ini? Apalagi terkait dengan salat. Kita tahu salat itu menjadi tolak ukur. Kalau sholat itu sholat itu dia baik, apalagi awalnya dia baik, maka yang lain-lain akan teranggap baik, terbawa baik. Dan di akhirat disebutkan, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, awal wa'nam, ya, awal amali bani Adam yang yuhasab as-salat. Awal dari amalan pertama kali yang dihisab dari bani Adam adalah sholatnya. Kalau dia baik, sholatnya baik, maka yang lain pun terikut dianggap baik. Maka yang tidak ketika memeriksa dalam sholat ini, seperti yang kita sudah sampaikan, ini sholat yang paling ditekankan. Bahkan ini wasiat terakhir dari Rasulullah ketika Rasulullah menjelang ajal, menjelang nafas beliau keluar dari ruh, dari jasad beliau yang suci, itu beliau tetap mengingatkan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Nah, kalau sudah dalam urusan sholat ini tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak punya etika, yang lain terikut, yang lain juga jelek. Kalau orang sudah mulai menyanyiakan urusan sholatnya, menelantarkannya, meremehkannya, yang lain juga, yang lain pasti itu terikut. kecuali kalau dia munafik. Ya, kalau munafik pandai berpura-pura. Tapi kalau betul dia sholatnya, aneh lain pun terbawa. Betul wudhunya. Ini mulai dari wudhu. Wudhunya benar, sempurna, maka insya Allah sholatnya juga sempurna. Kalau sholatnya sudah baik, adabnya ketika berlanjut mau sholat itu baik, yang lain juga terbawa baik. Nah, ini bisa di, artinya tajriba sudah dilihat oleh para ulama. Dan kita pun sudah lihat mereka yang meremehkan, menyia-nyiakan salat. Nah, melantarkan salat jamaah, meremehkan salat jamaah. Banyak betul. Ya. Nah, hati-hati. Memang salah salat ini awal. Awalu ma yuhasabu min amalin min amalin nas. Yang paling pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lainnya pun terbawa. Bahkan makanya para ulama dulu mau mengambil guru untuk apa? Mengambil riwayat hadis yang mereka lihat sholatnya. Ya, yang mereka lihat sholatnya. Nah, antum sudah belajar masalah adalah mustalah hadis. Pernah disebutkan, juga pernah ceritakan. Mereka datang ke sebuah tempat, sebuah negeri, itu ada seorang yani ahli hadisnya. Masuk ke sana, lihat, ditunggu ini salatnya, na'udzubillah, enggak benar salatnya. Kalau orang ini salatnya seperti ini, kalau salatnya seperti ini, yang lain juga pasti enggak beres. Ditinggal, enggak jadi diambil hadisnya, enggak jadi diambil. Nah, ini hati-hati. Nah, ini salat itu jadi awal, jadi standar penilaian, ya. Sepandai-pandainya ya orang munafik ya bisa mungkin memperbaiki bagus sholat bersama Rasulullah lagi, tapi tetap ya, makanya antum dan talabatul ilmi, kita semua talabatul ilmi berusaha ya, nah, dari awal kita perbaiki diri kita, betul-betul kita mengerjakan sholat itu bukan lagi asal-asalan. Tumbuh dari kesadaran kita, dan kita butuh dengan sholat ini sebagai memberatkan amalan kita dan untuk memperbaiki kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, salat banyak. Nah, perhatikan. Ingat di zaman Rasulullah SAW luar biasa seorang mar'ah perempuan, banyak salatnya subhanallah. Nah, puasanya siang hari, malam salatnya masyaallah. Tapi ketika ditanyakan kepada Rasulullah, tapi dia suka nyakitin tetangganya. Mengganggu tetangganya. Ditanyakan kepada Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Nah, mungkin sholat, tapi tidak tahu sholat seperti apa. Nah, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ujungnya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah. Apa artinya? Nah, betul-betul kita melangkah seperti orang yang sedang berada di jalan yang penuh dengan duri. Jangan sampai kain kita, baju kita robek. Jangan sampai kulit kita luka. Ini makanya Rasulullah mengingatkan betapa banyak orang yang keluar dari salatnya dia tidak dapatkan kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5. Atau tidak dapat apa-apa. Masya Allah malam salat panjang. Tapi seperti itu. La yujawizu hanajirahum. Tidak lewat sholatnya itu, lewat kerongkongannya. Makanya ketika perempuan ini ditanyakan kepada Rasulullah, di neraka dia. Sholat itu tidak berbuah. Kenapa? Hatinya tidak ikut sholat. Makanya dari awal ya, perhatikan adabnya, betul-betul sungguh-sungguh dalam sholat itu. Antum sholat itu bukan hadap sekedar hadap tembok. Kita bukan sekedar berdiri di atas sajadah. Ya, bukan tempat yang kosong di hadapan kita. Ada zat yang maha agung, yang maha mulia. Nah, dia cabut langsung seketika. Nah, nyawa kita bisa putus kepala kita seketika dalam keadaan sholat. Tidak ada yang mengganggu sama sekali, bisa. Dia maha kuasa. Ya, makanya para ulama kita kalau sudah mulai berwudu itu menggigil pucat hijau. Kenapa? Sebentar lagi saya mau menghadap Jabbar samawati wal ard. Ya, yang anak kemarin tambih bukan untuk sekedar apa namanya, bukan apa Nah, bukan mengancam tapi mengingatkan ya, untuk melatih antum para thalabah. Nah, walaupun antum mendapat nilai 10 dalam pelajaran akhlak, ujian akhlak, tapi adab sholat ini antum gagal, tidak bisa, maka tidak terhitung. Nah, mendingan kita buat merah di raportnya dan tinggal kelas. Nah, ya, tidak ada gunanya. Antum belajar adab, belajar mendapat teorinya, ujiannya bisa dapat 10, tapi begitu mendengar adzan, nah, tidak segera berwudu, ya, kan percuma. Dan kalau anak-anak tanda-tandai kedapatan, ternyata masih dapat biru dia nilainya, tidak akan ada tanda tangan, tidak akan ada tanda tangan, ya. Nah, ini artinya apa? Biar antum berjaga dan semuanya ta'awun, ya, mengingatkan, ya, mengingatkan. Kalau mau dipukul, Rasulullah menyuruh kami mukul. Fadribuhum li asrin, iya kan? Iya enggak? Iya kan? Boleh kan? Rasulullah mau menyuruh kan? Iya enggak? Ada enggak hadisnya? Kalau mereka umur 10 tahun dah enggak mau sholat, malas-malasan disuruh, termasuk dalam hal ini, pukul mereka. Mana bapaknya di sini? Disuruh pukul, Rasulullah nyuruh mukul. Kalau yang seperti ini sampai ustaz-ustaz mudarris kalian enggak marah? Enggak tahu akalnya kemana? Ya, kalau kata orang Arab yang enggak bisa marah itu keledai. Himar kalau yang enggak bisa marah. Makanya kalau yang seperti ini mereka enggak spaning, enggak aton, yang enggak apa namanya, enggak tergetar hatinya, enggak jengkel, enggak tahu apa akalnya. Ya, harus marah mereka. Nah, makanya kalian jangan buat mudarisnya marah, berdosa. Nah, marah itu kan dari setan ya. Tapi kalau seperti ini amar ma'ruf nahi munkar perlu. Boleh kalian dipukul, maka jangan. Ini saling ta'awun. Ingatkan. Masuk waktu muadzin azan. Ya, azan. Yang lainnya segera. Makanya yang apa? Sering ingatkan, coba kalau sebelum 15 atau 20 menit sebelum daras, waktu daras pelajaran selesai, segera apa namanya? Masuk waktu sholat, pelajaran dihentikan. Siap-siap antum untuk berwudu. Enggak cuma di ma'had kita, ana sampaikan. Ana masukkan juga saran ke yang lain-lain, ke beberapa fit misalnya. Ya, kalau bisa 15 atau 20 menit sebelum adzan, sebelum masuk waktu zuhur, anak-anak sudah selesai belajar, sudah siap-siap mereka. Kalau misalnya apa, bisa mungkin dinasihatin, diingatkan, kasih tausiah pentingnya adab dalam sholat, itu manfaat malah. Dan juga yang keduanya, kalau misalnya mau jemput mungkin lebih, nah, mungkin bapak-bapaknya ingin juga mengamalkan sunnah, jadi bisa, nah, saling ta'awun. Nah, ini antum juga ta'awun dalam yang seperti itu ya, mengingatkan ikhwana, bapak-bapak juga tolong diingatkan ya, jangan segan, dan mereka thalabah juga anak kita ya. Nah, mendala alal khair kafa'ilih, kan gitu. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan itu sama seperti orang yang melakukannya. Ingatkan mereka. Nah, ya. Ini penting ya. Nah, kalau sudah baik nanti adabnya dalam perhatian kepada sholat itu sudah bisa terbiasa, nanti akhirnya nah, kata orang Padang, Allah bisa karena biasa. Dia bisa mengerjakan itu karena terbiasa mengulang-ulang. Teringat. Ya, teringat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Gitu ya, Muhammad. Ya, Farouk. Adiknya apa, yang apa, bukan cuma adik, supaya yang lain. Kalau misalnya apa, tahu, ingatkan. Ya. Terutama yang kelas 10 ini, para mukalanya. Ta'imah. Ya, tahu masuk waktu, langsung ingatkan muadzin. Nah, ya. Udah apa? Nah, yang ingatkan yang lain, yang piket ingatkan. Nah. Allah memerintahkan ta'awan 'alal birri wat taqwa, dan itu termasuk bagian dari taqwa. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa ila huna, insyaallah bukan depan. Mana saya, Bu? Bisa. Bisa. Baik. Kita masuk ke syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Ya. Sebelum masuk ke bab sifat salat, penting juga syarat-syarat salat, dan itu termasuk istilahnya pelajaran-pelajaran dasar lil mubtadiin. Nah, anak kita anggap semua kita masih mubtadi. Bukan mubtadi' ya, mubtadi' awal. Nah, nanti setelah selesai syurut itu, di dalamnya nanti ada mungkin sedikit-sedikit nah, masalah usul atau apa, kawaid, baru kita masuk bab sifat salat. Nah. Subhanakallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.